Nah, para jemaah sekalian, kalau kita bicara masalah hukum, maka hukum menikah itu adalah juga sebanyak hukum taklifi dalam syar'i. Hukum menikah itu ada yang tergolong wajib. Kapan menikah itu wajib bagi dia? Adalah jika yang bersangkutan khawatir terjebak dalam zina jika dia tidak menikah, sedang dia mempunyai kemampuan memberi nafkah. Tadi kan kita dengar hadis tentang al-ba'ah. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Berarti adalah al-ba'ah yang jadi takaran. Apa yang disebut dengan al-ba'ah itu? Al-ba'ah itu adalah kata para ulama, maknanya adalah mu'natuz zawaj. Kemampuan untuk memberi atau memenuhi kebutuhan berkeluarga dalam berbagai sisinya. Nah, wajib itu jika orang itu sudah dikatakan mampu, dan kemudian yang kedua adalah khawatir kalau dia tidak segera menikah akan berbuat zina. Apakah zina kecil terus-menerus atau mungkin juga adalah zina besar. Nah, para sekalian, apabila sudah demikian maka hukumnya wajib. Kedua adalah sunnah. Jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk menikah tetapi dia masih dapat mengendalikan diri dari perbuatan zinanya. Bisa. Mungkin saja adalah ada ibadah yang lain yang dia bisa lakukan dan tidak akan membawa dia pada zina. Tetapi dia adalah masih terkendali syahwatnya, maka dia adalah hukumnya sunnah. Walaupun dia sudah mempunyai mu'natuz zawaj atau nafkahnya. Ketiga adalah makruh. Kapan disebut makruh? Yakni jika dia tidak dapat menunaikan kewajiban berumah tangga karena misalnya dia malas. Dia mampu sebetulnya, tetapi watak orang ini adalah malas. Nah, oleh karena itu, karena malas ini menyebabkan orang itu adalah khawatir menyebabkan anak orang lain terlantar, maka itu adalah bagi dia adalah termasuk makruh untuk menikah secara fikih. Karena apa? Karena dia adalah dikhawatirkan akan menyebabkan menzolimi orang lain. Keempat, haram. Yang bersangkutan, yakni orang yang akan menikah itu, adalah dia tidak mempunyai kemampuan berjima atau akan menzolimi istrinya dalam perkara hak dan kewajiban sebagai suami. Misalnya adalah orangnya adalah tidak punya kemampuan berjima, berarti fatal. Sebab tadi kita katakan bahwa nikah itu kan berjima. Jadi kalau orang tidak bisa berjima, maka tidak bisa tercapai apa yang dimaksud dengan nikah itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga, dan nanti akan saya sampaikan apa saja yang bisa membuat rumah tangga menjadi kacau. Nah, berikutnya adalah mubah. Ah, boleh-boleh saja, boleh nikah, boleh juga dia tidak menikah. Yaitu orang yang tidak memiliki syahwat yang kuat untuk menikah dan menganggap menyibukkan diri dengan beribadah bagi dia lebih baik. Kalau dia mungkin tahajud, kalau mungkin dia adalah thalabul ilmi, kalau mungkin dia yang lain-lain, dia adalah menganggap itu adalah lebih baik, lebih utama, dibutuhkan umat dan segala macam. Sementara terhadap nikah juga dia tidak punya keinginan. Nah, orang seperti itu maka boleh nikah, boleh, boleh tidak. Nah, kita tinggal ukur, orang sekalian. Itu bagian daripada ukuran mujmal, ukuran global terhadap hukum seseorang menikah atau tidak menikah. Jadi para bujangan hendaknya mengetahui mana nih yang dia bisa posisikan. Apakah dalam posisi wajib, ataukah dalam posisi sunnah, ataukah dalam bahkan posisi haram. Dia tidak bisa atau dia berpenyakit, maka dia harus berobat dulu. Karena kalau menikah pun dia akan tidak bisa membahagiakan, dan itu adalah akan terjadi kerusakan dalam rumah tangganya. Nah, para yang sekalian, itu adalah berkenaan dengan syariat nikah dan kemudian kaitannya dengan hukum. Kita berpindah sekarang adalah kepada hikmah. Apa yang bisa kita raih jika kita menikah? Banyak sekali ayat dan dalilnya, hadisnya. Mungkin saya tidak akan bacakan semuanya. Yang pertama adalah surat An-Nur ayat 32. Tadi sudah kita bacakan. Yaitu Allah berfirman, Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Kata Allah SWT, jika kalian termasuk orang-orang yang fakir, fuqara, yughnihim, Allah akan berikan kecukupan mereka itu oleh Allah SWT. Min fadlihi, di mana kecukupan itu adalah berasal daripada keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang memberikan orang itu menjadi cukup apabila dia menikah, maka itu adalah Allah SWT. Secara akli juga sebenarnya tidak perlu trauma, ya. Karena apa? Karena bahwa setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Kan begitu, ya kan? Bahwa dia misalnya tidak menikah, ya rezekinya segitu. Ketika dia menikah, juga sama sebetulnya segitu. Bahkan bisa lebih, karena apa? Karena kalau dia adalah sendirian, maka rezekinya untuk sendirian. Ketika dia menikah, maka rezekinya adalah digabung menjadi berdua. Bahkan ketika dia beranak, anaknya juga adalah punya jatah rezeki dari Allah. Berarti dia akan sebenarnya plus. Jadi Allah akan berikan kekayaan. Demikian kata Allah SWT. Berikutnya adalah bahwa Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38. Kata Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika. Allah telah utus para rasul sebelum kalian. Waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Lalu kami berikan pada mereka para istri dan keturunan. Berarti ada isyarat di sini bahwa menikah itu adalah sunnahnya para rasul dan sunnahnya para nabi. Kalau saja manusia ini adalah ciptaan Allah SWT, itu adalah yang paling afdal, adalah manusia yang disebut dengan nabi dan rasul, maka mereka saja yang afdal saja menikah. Berarti mestinya manusia selain nabi lebih mencontoh mereka yang disebut dengan rasul dan nabi. Para jemaah sekalian, di dalam surat An-Nur ayat 33 yaitu Allah berfirman, wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihimullahu min fadlih. Dan yasta'fif itu adalah menjadikan iffah, talab al-iffah, yakni mencari usaha agar dia adalah jiwanya menjadi bersih. Dan jiwa bersih itu adalah bisa dilakukan dengan melalui kiat menikah tadi. Di dalam hadis misalnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari panjang, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Kamu kalau berinfak dan infaknya itu adalah dalam rangka mencari wajah Allah SWT, maka Allah akan berikan padamu ajrun. Ajrun yakni pahala. Sampai dengan apa yang kamu jadikan di mulut istrimu itu adalah infak yang akan Allah SWT berikan ajr. Jadi bagi seorang suami dengan menikah mendapatkan lapangan ibadah yang lebih besar dan lebih banyak, diantaranya adalah bahwa dia memberi makan istrinya, padahal kalau dia tidak nikahi istri itu atau wanita itu, dia akan makan juga, betul tidak? Tetapi makannya tidak jadi ibadah bagi si orang laki-laki karena bukan istrinya. Tapi ketika dia menikah dan dijadikan istri oleh seorang laki-laki, ini adalah lapangan bagi suaminya untuk mendapatkan nilai ibadah dari sisi memberi nafkahnya. Berikutnya adalah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata beliau, salah satun haqqun 'alallahi a'unuhum. Ada tiga kelompok manusia yang akan berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-mujahidu fi sabilillah, orang berjihad di jalan Allah, wal mukatibul ladzi yuridul ada, dan orang yang berhutang kemudian ingin menunaikan hutangnya, kemudian wan nakihul ladzi yuridul afaf. Yang ketiga ini wan nakih. An-nakih adalah orang yang menikah. Dan orang yang menikah, yang nikahnya itu adalah diinginkan dengan menikah itu dia bersih jiwanya. Dia menjadi matanya tidak telanjang, dia tidak berzina, syahwatnya tersalurkan, dan seterusnya. Maka orang yang menikah dengan motivasi tersebut akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sekalian, menikah juga adalah sangat berfaedah karena dia adalah tabungan akhirat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim melalui Abu Hurairah, kata beliau, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Bahwa manusia itu apabila mati terputus dari amalannya kecuali tiga. Satu adalah shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang saleh. Bagaimana akan mendapatkan anak yang saleh? tentu akan didapat jika orang itu adalah menikah. Nah, oleh karena itu hikmah daripada menikah adalah tabungan akhirat. Berikutnya adalah misalnya di dalam hadis tadi sudah kita lewati, yaitu ya masyarah syabab manis tato amin kumul ba'ata, dan seterusnya lalu dikatakan fa innahu ahsanu lil faraj aghaddu lil basar. Ahsan artinya adalah bisa membentengi al faraj, kemaluan, wa aghaddu lil basar yakni bisa juga menundukkan al basar yakni pandangan. Nah, para yang sekalian, ini adalah merupakan wahyu dari Allah SWT melalui Rasulnya bahwa menikah itu bisa mengendalikan pandangan dan kemudian syahwat. Dan itu adalah tentu zaman sekarang di Indonesia, apalagi di mana merupakan bagian dari hidup mereka adalah campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Di mana saja di Indonesia ini adalah mesti laki-laki dan perempuan, kecuali jika di sana adalah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pasar nyampur, bahkan di masjid saja juga nyampur, kemudian di tempat kerja nyampur, di bis kota nyampur, di mana-mana campur, bahkan di rumah satu atap saja nyampur. Betul tidak? Bukan merupakan keanehan di Indonesia, di kita adalah bahwa apabila satu atap itu di situ keluarga bapaknya, di situ keluarga anaknya, di situ keluarga kakaknya, di situ juga keluarga adiknya berada dalam satu atap, padahal itu adalah tidak dibolehkan oleh syar'i. Semua adalah mempunyai aurat masing-masing, semua mempunyai adalah tanggung jawab masing-masing, dan itu adalah bisa jadi termasuk dalam kategori belum sampai pada derajat namanya al-ba'ah. Para yang sekalian, perhatikan misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya adalah Sahih Bukhari Muslim melalui Aisyah, kata beliau adalah bahwa ja'at imra'atun Rifa'ah al-Quradi, wanita atau istri daripada Rifa'ah datang kepada Rasulullah SAW, faqalat kuntu inda Rifa'ah fatallaqani fa'abat talaqi, kemudian tolak ataupun menolak terhadap cerainya. Fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair, kemudian menikahi orang bernama Abdullah bin Zubair. Kemudian setelah menikahi Abdurrahman bin Zubair ini adalah ada unsur penyesalan, lalu ingin kembali lagi kepada siapa? Kepada Rifa'ah. Dia sudah cerai, kemudian dia sekarang sudah nikah lagi, tetapi begitu menikah dengan Abdurrahman bin Zubair tidak cocok, ingin kembali lagi pada suami yang pertama, namanya adalah Rifa'ah al-Quradi, dan mengeluh pada Rasul. Lalu oleh Rasul dikatakan, kata beliau, aturidina antarji'i ila Rifa'ah, apa kamu ingin kembali pada Rifa'ah? Nah, kata beliau, jangan cerai sampai dengan tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataka. Di sini ada unsur bahwa kata bahasa kita adalah kenikmatan seksual, bahwa menikah itu juga adalah memberi hikmah, diantaranya adalah itu. Para yang sekalian, bahwa menikah itu adalah ada unsur keturunan. Kata Rasulullah SAW melalui Ma'qil ibn Yasar, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Sahih, kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, inni asabtu mura'atan zata hasabin wa mansibin illa annaha la talid. Saya menikah ya Rasul dengan wanita, wanita itu adalah punya keturunan, wanita itu juga adalah orang yang cukup, tetapi sayangnya wanita itu adalah mandul, la talid, la talid itu la tidak, talid melahirkan, maksudnya adalah mandul. Nah, kata beliau dikumpulkan satu kali, dua kali, lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukathirum bikum ulam alyaumal qiyamah. Kata Rasul, nikahilah oleh kalian wanita yang walud. Walud itu adalah yang peranak, yakni mempunyai turunan yang anaknya banyak. Al-wadud, wanita yang penyayang, sebab aku adalah berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Nah, para jemaah sekalian, kalau disimpulkan, dan hikmah ini saya kutip daripada kitab namanya At-Tariq ila As-Sa'adah Az-Zawjiyah, ditulis oleh Syekh Abdullah bin Al-Jarullah. Setidak-tidaknya hikmah nikah itu dikemukakan oleh beliau tidak kurang dari 23 poin. Ya, 23 poin. Pertama adalah kata beliau, menikah adalah menjalankan perintah Allah. Itu hikmah menikah. Dengan menikah kita menjalankan perintah Allah. Dua, dengan menikah kita mengikuti sunnah para nabi dan rasul. dan itu adalah kewajiban kita. Ketiga adalah dengan menikah berarti kita bisa menunaikan hajat biologis. Hajat biologis adalah akan terjawab jika orang itu adalah menikah. Dan mungkin saja nomor tiga ini adalah terjawab walaupun dengan nikah, betul tidak? Tetapi kita tadi sudah sepakat dan sudah saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan menikah adalah yang akadnya itu syar'i, betul tidak? Yang istimta'nya juga syar'i, bukan hanya kawin seperti halnya kucing atau ayam. Sehingga kalau kita sebut nomor tiga menunaikan hajat biologis, sebetulnya ayam juga bisa, kucing juga bisa. Tetapi maksud yang kita masukkan dalam nomor tiga di sini adalah dalam konteks dan koridor nikah yang sudah kita pahami maknanya adalah syar'i. Keempat, menikah itu adalah membentengi kemaluan dan menjaga harga diri dan menundukkan fitnah, menundukkan pandangan dari fitnah. Membentengi kemaluan, menjaga harga diri, dan kemudian menjauhi ataupun menundukkan pandangan dari fitnah. Nah, pada jemaah sekalian, setiap orang yang menikah dari kita akan merasakan terhadap nomor 4 ini, ya. Dan karena itu, maka orang yang belum menikah hendaknya yang demikian itu adalah menjadi pelajaran bahwa dengan menikah bisa sesungguhnya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini adalah sebenarnya tidak menjadi satu-satunya dengan menikah. Karena apa? Karena buktinya adalah bahwa seorang yang sudah menikah juga pada akhirnya bisa menikah mengulang. Menikah lagi, bisa mengulang, menikah lagi, bisa menikah, mengulang lagi. Berarti menunjukkan bahwa mata adalah sebetulnya bukan urusan menjadi penjamin, tetapi setidaknya adalah mata menjadi penurun daripada tensi, daripada syahwat yang dimiliki oleh seseorang. Berikutnya yang kelima, menikah adalah memperbanyak umat Islam dan berarti menambah kekuatan umat. Dan berikutnya, kemandirian umat Islam. Ini adalah dalam wawasan sosial. Para jemaah sekalian, apabila kaum muslimin itu adalah banyak melahirkan, maka kaum muslimin akan jadi punya peningkatan kuantitas. Jadi dia adalah misalnya satu orang, ya, satu keluarga itu menyumbangkan 5 anak, misalnya gitu. Maka kalau kita punya 100 keluarga, 100 kali 5 anak berarti sudah 500. 500 ditambah bibitnya. Yang 50 jodoh itu adalah 100 orang, betul tidak? Jadi 100 ditambah berapa tadi? 50 orang, 50 jodoh berarti 100 orang dan satu keluarganya menyumbangkan 55 kali 50 berarti sudah 250 tambah 100 350. Dalam kurun berapa? Bagaimana kalau populasinya adalah banyak? Para jemaah sekalian, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini, maka dikatakan di sini adalah juga akan memberikan kekuatan. Karena apa? Kaum muslimin kalau memerlukan jihad banyak personilnya, betul tidak? Ditambah lagi kalau misalnya kita berbicara ekonomi, maka kemandirian kaum muslimin akan bisa diberdayakan melalui banyaknya umat ini. Nah, para jemaah sekalian, kalau ini adalah belum terwujud, berarti ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Mungkin pengelolaannya, mungkin pendidikannya, mungkin pembinaannya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu para sekalian, adalah bagi seorang muslim ketika dia berkeluarga harus terbesit bagi dia adalah sebenarnya dia harus menyumbangkan turunannya untuk al-Islam. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, anak semuanya adalah semuanya disuruh untuk berjihad fisabilillah. Nah, kita harus berpikir bahwa anak-anak kita harus disumbangkan untuk kemajuan al-Islam dan kaum muslimin. Jadi kalau misalnya dengan menikah antum adalah tidak punya anak, maka berarti belum tercapai. Oleh karena itu adalah hal yang harus kita perbuat, bahwa menikah itu adalah mempunyai target antara lain adalah memperbanyak umat Islam. Apalagi kalau misalnya kita lihat dalam berjihad fisabilillah. Dalam berjihad fisabilillah adalah sangat memerlukan laki-laki. Dan karena itu, maka para sekalian, ini adalah hal yang harus kita ketahui. Sehingga kaum muslim menjadi kuat dan kaum muslim menjadi mandiri. Berikutnya, mewujudkan kebanggaan Rasulullah. Tadi kan kata Rasul, fa inni mubahin bikum yaumal qiyamah. Aku akan bangga dengan banyaknya umat. Bayangkan, setiap usrah menyumbangkan 5, gitu kan misalnya. maka dia adalah betapa umat Rasul akan berlipat banyaknya, dan mereka adalah muslimun, dan insya Allah Ta'ala akan menurunkan kaum muslimin, dan itu adalah oleh Rasul pada hari kiamat dibanggakan. Dan kita memberi rasa bangga pada Rasul adalah ibadah, karena itu adalah sunnah Rasul. Jadi itu adalah yang keenam. Berikutnya, ketujuh, memperkuat ikatan keluarga dan memperkokoh hubungan sosial. Dengan berkeluarga, maka ikatan keluarga misalnya antara, katakanlah antar besan lah begitu, itu kan menjadi saudara. Ada unsur ta'awun mungkin. Berikutnya adalah hubungan sosial menjadi kuat. Karena apa? Keluarga itu bukan dia, kakak, ibu, adik, kemudian ibunya dan bapaknya, bukan. Tetapi dia adalah satu keluarga, dan keluarga besar. Dan sementara istrinya juga adalah keluarga besar. Jadi keluarga besar dan keluarga besar tergabung, dan itu adalah suatu hubungan sosial yang sangat baik. Kalau ini adalah dibina dan difungsikan, maka sesungguhnya itu akan terwujud suatu masyarakat yang sesungguhnya bisa mencerminkan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, menambah rizki dan kecukupan. Dengan menikah kita tambah kaya, dengan menikah kita bisa cukup. Dan dalilnya sudah antum dengar tadi. Jadi hendaknya tidak boleh ragu, dan justru harus yakin. Dengan menikah kita sebenarnya adalah akan Allah berikan kecukupan dan diberikan rizki. Jangankan kita manusia yang diberi akal oleh Allah SWT, diberi upaya, hayawan saja yang tidak sesempurna manusia, ternyata mereka adalah tentu berkembang biak, bahkan banyak. Nah, ini adalah hal yang harus kita juga pahami. Berikutnya, menikah itu adalah memelihara keberlangsungan anak cucu Adam. Kalau kita lihat misalnya adalah zamannya Hitler dahulu, ya, di mana sekian juta manusia dimusnahkan. Nah, itu adalah sebenarnya bagian daripada pengkebirian keberlangsungan daripada manusia. Nah, kalau seandainya kaum muslimin kemudian tidak menikah, maka kaum muslimin akan stagnan, jumlahnya akan malah bukan nambah tapi malah berkurang. Nah, kalau kita ingin nambah, maka harus menikah. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita lihat para sahabat mencar daripada kota kenabian atau Al-Madinah An-Nabawiyah atau negeri wahyu yaitu Makkah dan Madinah dan seterusnya, menuju sampai ke berbagai pelosok, sampai datang ke Rusia, sampai datang ke Cina, sampai kemana-mana, mereka itu adalah tentu datang di sana dengan menikah dan beranak cucu, dan akhirnya adalah mereka menjadi orang yang bisa juga meninggalkan daripada citra keluarga dan keturunannya. Berikutnya, memenuhi kebutuhan masing-masing suami maupun istri dalam perkara jasmani maupun rohani. Bisa antum bercengkrama dengan istri atau istri dengan suami, bisa curhat kalau ada masalah, ya tidak, dengan istri dan suami dengan istrinya. Kalau dia punya repot, mungkin istrinya bisa bantu atau suaminya bantu, atau antum punya kebutuhan, segala macam itu adalah akan terpecahkan kalau dia adalah menikah. Berikutnya, memenuhi kecenderungan alami yang dimiliki laki-laki maupun wanita. Manusia yang normal adalah Allah bekali dengan kecenderungan biologis, kata orang, seks, dan itu ada salurannya. Salurannya adalah dengan menikah. Jadi adalah memenuhi kecenderungan alami, ada salurannya, ya, bahwa kecenderungan itu disalurkan dan itu adalah namanya nikah. Berikutnya, merajut tolong menolong antara suami istri dalam mendidik anak maupun membina keluarga. Ada ta'awun, suami itu adalah dengan istrinya berbagi peran, misalnya sebagai bapaknya perannya sebagai ini, sebagai ibu perannya sebagai ini. Untuk apa? Bersandiwara seperti itu agar anaknya menjadi adalah orang-orang yang soleh. Itu adalah ditunaikan karena bagian daripada hikmah menikah. Berikutnya, merajut hubungan suami istri di atas timbal balik hak dan kewajiban suami istri. Para sekalian, kalau kita atau seorang menunaikan nikah, berarti ada suami dan istri, di dalamnya adalah akan ada namanya hak dan kewajiban. Apa yang menjadi hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Apa yang menjadi hak bagi suami menjadi kewajiban bagi istri. Nah, kalau itu tidak rajut, maka akan terjadi konflik di dalam keluarga. Nah, menikah itu adalah sebenarnya untuk bersama-sama agar satu sama lain saling menunaikan perannya masing-masing. Berikutnya, Ke-14 adalah menggapai pahala yang besar disebabkan menunaikan hak istri dan anak. Kalau antum tadi mendengar bahwa suami memberikan infak sampai kepada mulut istrinya, sampai kepada mulut anaknya, semua itu adalah tidak sia-sia. Semua itu adalah ternilai sedekah, semua itu adalah ternilai ibadah. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat dengan hadis kata Rasulullah SAW adalah mana kosomalun min sodakoh, tidak akan berkurang harta kalau kita bersodakoh. Maka kalau antum nilai bahwa sodakoh pada istri, sodakoh pada anak, maka sesungguhnya itu adalah akan justru menambah peluang kita mendapatkan pahala kebajikan bahkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya menyempurnakan keislaman dan kesucian jiwa, badan, bahkan sum'ah. Menyempurnakan keislaman dan kesucian jiwa. Orang kalau menikah maka Islamnya menjadi sempurna. Rasul falyukmil an-nisfal baqi, sempurnakan sisa yang lain, setengah yang lainnya. Karena dia sudah sampai setengah kalau sudah menikah. Berarti tinggal yang lainnya harus dipenuhi. Bayangkan para sekalian, kalau orang menikah itu maka dari mulai awal dia sudah menjalankan hukum-hukum Islam, hukum Allah SWT dan Rasulnya. Dari mulai katakan saja nazar, dan mulai nanti kita melihat, kemudian khitbah, kemudian akad, kemudian sampai kepada israh, sampai dengan adabul jima, sampai dengan nafakah, sampai dengan tarbiyah, sampai dengan tarbiyatul aulad. Semua itu adalah hukum-hukum Allah yang berkenaan masalah keluarga, fikih muamalat dan seterusnya. Kalau orang itu tidak menikah, itu nyaris dia tinggalkan dan tidak diamalkan. Jadi pada masyarakat itu adalah menyempurnakan keislaman seseorang. Kedua, kesucian jiwa. Tadi sudah disinggung di poin-poin sebelumnya, tetapi semakin sempurna. Berikutnya adalah memelihara sum'ah. Bahwa orang yang menikah tadi berarti orang punya keberanian. Orang yang menikah berarti punya percaya diri. Orang yang punya menikah berarti dia adalah punya kemampuan, betul tidak? Karena apa? Nah, itu adalah memberi privasi bagi dia. Tapi kalau orang tidak menikah masih sendirian, sana sini dia dalam keadaan egois. Segala sesuatu yang dia pikirkan adalah hanya untuk sendirinya. Tapi orang yang menikah, dia pikirkan untuk istrinya, dia pikirkan untuk anaknya, dia pikirkan untuk keluarganya. Bahkan tidak mustahil dia pikirkan untuk keluarga istrinya. Semua itu adalah bagian daripada adalah privasi, menunjukkan bahwa dia adalah laki-laki dan dia adalah mampu. Nah itu adalah hikmah juga daripada menikah. Berikutnya, para jemaah sekalian, adalah mendapatkan doa dari anak yang soleh. Kalau kita menikah, kemudian punya anak, anaknya kita didik dengan baik, maka tidak akan rugi. Bahkan kita akan menikmatinya, kita apabila sudah mati. Dan itu adalah berarti besar, bahkan merupakan tabungan sepertiga bagi kita apabila kita sudah meninggal. Berikutnya, membentengi diri dari syaitan dan menjauhi diri dari zina. Para jemaah sekalian, ini adalah diantara juga, tidak merupakan satu-satunya. Dengan nikah lalu kita terbentengi dari zina, tidak. Dengan nikah kita terbentengi dari syaitan, tidak. Pada yang sekalian, sekarang kita lihat namanya selingkuh. Ya, apa namanya, ada istilah-istilahnya. Ya, senang pada laki-laki orang, apa istilahnya, senang pada wanita lain, apa istilahnya. Ini kenapa? Karena ada unsur yang lain, nanti kita akan bahas. Tetapi intinya adalah hukum asalnya apabila orang itu menikah dan nikahnya syar'i, masyarakatnya adalah menjalankan syar'i, maka dia akan menjauhi atau terjauh daripada zina. 18, memelihara nasab dan hak waris. Dengan menikah, maka nasabnya akan berlangsung. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, dia disebut. Kemudian waris juga ada salurannya, dan berarti hukum waris juga terlaksana. Berikutnya, menyegarkan jiwa melalui duduk berdampingan, mesra, dan saling pandang, saling apa namanya, menikmati satu sama lain. Itu adalah dengan cara yang halal, dan itu adalah dinikmati ataupun didapat melalui menikah. Kata beliau, di sini katakan bahwa ada namanya muda, abah, ada namanya mula, abah, ada namanya segala macam. Kata orang umum, orang jahil itu pacaran lah begitu. Pacaran itu adalah apabila orang sudah menikah dan itu didapat, dia dinikmati, dan dia adalah selain nikmat adalah ibadah apabila orang itu menikah. Nah, para sekalian, keindahan semua itu adalah didapat dengan menikah. Berikutnya adalah 20, dapat membantu memperawet usia. Menikah Konon menurut penelitian bahkan PBB itu adalah di sini disebutkan sebagaimana hasil laporan penelitian PBB membuktikan bahwa orang yang menikah itu umurnya cenderung lebih awet, lebih panjang begitu. Walaupun tentu adalah ada beberapa unsur, unsur takdir juga, betul tidak? Unsur makanan juga, unsur kimia juga, tetapi dari satu sisi bahwa menikah itu adalah menurut penelitian mereka itu adalah memberikan tambah awetnya umur. Berikutnya adalah bekerja keras dan bertanggung jawab dalam memikul tanggung jawab dengan penuh sabar dan berharap pahala dari Allah. Antum kerja keras, antum dengan tanggung jawab, tidak mungkin ada orang yang, kecuali yang tidak normal. Orang apabila sudah menikah, dia tidak betah begitu saja di rumahnya. Dia harus pergi keluar rumah. Untuk apa? Mencari sesuap nasi agar dia bisa makan dan dia bisa juga memberi makan pada istrinya. Nah kalau kemudian ada suami yang setelah menikah malas begitu kan, tidak punya gairah untuk berkasab dan bermaisyah, dia berarti tidak normal. Atau jangan-jangan orang itu harus diruqyah, ya tidak. Orang itulah termasuk harus diruqyah karena apa? Karena dia adalah punya penyakit malas. Bisa jadi orang itu kena sihir. Dalam sihir ada namanya sihru al-khumul wal kasal. Nah, jadi intinya adalah bahwa orang dengan menikah itu menjadi punya rasa tanggung jawab. Mungkin istrinya menyeleweng, dia marah. Mungkin dia pergi, dia punya wasiat, dia menanamkan norma-norma dalam keluarganya. Dan itu semua adalah bisa dijalankan kalau orang itu adalah menikah. Berikutnya, mencegah diri dari terperosok dalam fitnah, baik penglihatan maupun kekejian lainnya. Jadi fitnah itu banyak sekali, para sekalian. Bahkan sebenarnya istri itu sendiri adalah fitnah, betul tidak? Tapi dengan menikah, dia punya juga menghambat terhadap fitnah-fitnah yang lain. Terakhir, membebaskan individu dan masyarakat dari kebejadan moral dan penyakit jiwa, juga fisik. Kalau orang itu adalah menikah dan benar, kemudian dia adalah jalankan apa yang menjadi peran daripada pernikahannya, maka dia akan bisa melindungi masyarakat itu sendiri. Bukan saja pada dirinya, tetapi masyarakat menjadi terlindung, dan bahkan bukan saja jiwa, tapi juga fisik mereka akan menjadi sehat. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah dikemukakan oleh beliau, Syekh Al-Jarullah, dan semuanya adalah bisa menjadi landasan dan dalil bahwa tidak ada alasan untuk orang kemudian mempunyai semangat memble di dalam menikah. Setiap orang yang katakan saja dia punya jiwa yang normal, fisik yang normal, mestinya apalagi dia punya din, punya ilmu, maka dia adalah harus terdorong untuk bisa menikah. Bahkan para jemaah sekalian, kalau di negara-negara yang barangkali income-nya cukup, itu sangat menganjurkan yang disebut dengan an-nikahu atau az-zawaju al-mubakkir, yakni nikah dini begitu. Nikah dini tidak perlu menunggu sampai 35 tahun baru nikah gitu kan. Nah, di negara-negara yang cukup itu adalah bila perlu orang tuanya itu memberi modal pada anaknya, kamu kawin sekarang juga. Mungkin anaknya baru 17 tahun sudah dinikahkan. Begitu. Atau perempuannya adalah atau akhwatnya adalah masih SMP, masih SD, selama dia sudah balig sudah nikahkan. Begitu di negara-negara yang memang mereka faham terhadap din, kemampuan materinya juga cukup, maka seperti itu. Berbeda dengan di negara-negara miskin. Negara-negara susah, seperti katakanlah Indonesia, coba bayangkan ada orang yang baru nikah umur 35 tahun, 40 tahun baru nikah misalnya kan. Nah, ini adalah memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan mereka adalah sangat kurang, sehingga adalah yang terjadi ta'til az-zawaj, yakni mengundurkan menikah, dan itu adalah mempunyai dampak beberapa hal. Kalau di negara-negara kaya, masalahnya itu dalam pernikahan, di antara yang utama adalah al-maghalat fil muhur, yaitu berbangga-bangga dalam mahar. Maharnya itu adalah sangat mahal. Bisa pada tahun anak masih di sana, itu adalah bisa mencapai 150 ribu real. Kalau dikalikan harga sekarang misalnya 2.000, gitu, berarti maharnya itu adalah sudah 150 ribu kali 2.000. Jadi teman sekalian, itu adalah dipermasalahkan oleh para masyaikh. Jangan mahal-mahal mahar itu, gitu kan. Nah, di negara kaya malah bangganya dengan mahar, sehingga ada unsur kesulitan. Orang yang tidak punya dan tidak sanggup untuk menjangkau mahar itu sulit juga nikah, betul tidak? Di Indonesia maharnya cukup dan mau kena kadang-kadang, betul tidak? Tapi adalah PD-nya yang tidak punya atau dinnya yang kurang sehingga menunggu, kata dia, tinjauan materainya terlalu tinggi sehingga dia harus, katanya, umurnya kalau sudah 25 atau 35 kemudian dia sudah punya rumah, dia sudah punya motor, baru dia menikah. Para sekalian, itu adalah pandangan-pandangan yang di sana juga salah, di sini juga adalah salah, karena standar daripada pahamnya adalah harus diluruskan. Nah, intinya adalah itu adalah apa yang harus menjadikan motivasi untuk setiap muslim yang sudah baligh itu menikah. Di Indonesia ada perkara yang mengharuskan sebetulnya nikah itu secara dini. Dan ini gejalanya sama di mana-mana, yaitu globalisasi. Globalisasi itu mengharuskan semestinya seorang laki-laki segera menikah, seorang wanita juga segera menikah kalau dia ingin melindungi dirinya, ingin mendekatkan diri pada Allah SWT. Nah, tidak mesti untuk menunggu harus tua terlebih dahulu, karena barangkali gampangnya itu adalah, nanti saya sampaikan di belakang, namanya adalah dunia telanjang di mana-mana. Dunia porno tuh di mana-mana, betul tidak? Nah, orang imma dibuat sakit dengan porno itu sehingga menjadi impotent, tidak berfungsi, ya tidak, dol, atau dia adalah dibuat justru kebablasan, lalu perbuatan zina, prostitusi, dan seterusnya. Nah, para sekalian, di lingkungan kita ini adalah tidak kondusif, sehingga sebenarnya idealnya sekarang ini begitu balik nikahkan, begitu balik nikahkan, begitu. Cuman masalahnya adalah ekonomi, betul tidak? Nah, jadi di satu sisi di sana tadi saya ceritakan begitu mudah, tetapi maharnya yang mahal. Di sini adalah mudah mendapatkannya, kemudian materainya yang tinggi. Jadi teman-teman sekalian, setelah kita memahami, maka kita harus pertimbangkan dengan sebenar-benarnya secara syar'i bagaimana semestinya kita melangkah pada fase pernikahan. Kalau antum sudah mempunyai satu keputusan bahwa kalau begitu saya harus menyegerakan untuk menikah, maka apa, teman-teman sekalian? Itu sudah langkah positif, sudah step 1 sudah lulus. Bahwa apabila, oh saya sudah terbangkit, betul bahwa nikah itu din, betul nikah itu menyebabkan saya dekat dengan Allah, betul bahwa nikah itu adalah lahan amal soleh bagi saya, betul nikah itu membuat saya cukup, betul nikah itu adalah menjadi kebutuhan saya terpenuhi, betul tidak? Kan tadi sudah terjawab, betul tidak? Sehingga mudah-mudahan apa yang saya kemukakan tadi, 23 poin itu adalah menghidupkan gairah wahai para bujang untuk kemudian saya kalau gitu harus nikah, betul tidak? Nah, apabila sudah tumbuh kemauan untuk menikah itu, bagaimana cara melaluinya? Nah, ini yang saya sampaikan. Ada 4 fase yang harus dilalui jika seseorang sudah mulai punya hasrat untuk menikah. Fase pernikahan itu adalah fase kriteria, ya tidak? Nah, kriteria ini ada 2. Kriteria laki-laki dan juga kriteria wanita. Kalau misalnya adalah seorang wanita ingin menikah, maka dia harus punya kriteria tentang calon suaminya. Supaya adil, saya akan sampaikan apa kriteria calon suami, apa kriteria calon istri. Nah, begitu. Nah, para teman sekalian, kriteria calon suami itu minimal sebagai berikut. Saya katakan minimal karena tidak mustahil ada perkara-perkara lain. 1, si laki-laki itu adalah disetujui oleh calon istrinya. Itu adalah yang pertama.